tema tetap Temika. Boga tepi ti sakala rupa mungga duka yakinan diri pinu kateguhan tengah boga-boga cinta anu satia cinta tulus tur ikhlas gambaran hirup urang sapopoe muteluput dina rasa silih emang asih urang mugia singlana manjang mengukur kana tangtungan menyawang kana kaayaan hati mah tetep demikian boga tepi ti sakala rupa mungga duka yakinan diri pinu cinta tengah boga-boga cinta anu satia cinta tulus tur ikhlas gambaran hirup urang sapopoe muteluput dina rasa silih emang si urang mugia singlah mana manja.